السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan mempelajari permasalahan muamalat khususnya al-maliyah dari kitab Syekh Abi Syuja' dikenal dengan Matan Ghaya wa Taqrib. Kita lanjutkan bab al-hawalah. Fadhil Syekh Ihsan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala: Faslun wa syara'itul hawalati arba'atu asya'. Fasal, syarat-syarat pengalihan hutang ada empat perkara. Ridha al-muhili wa qabulul muhtali wa kawnul haqqi mustaqiran. Yaitu keridhaan dari al-muhil yang dipindahkan hutangnya, wa qabulul muhtal dan yang berhutang memberikan pengkabulan, dan wa qawnul haqqi mustaqira dan haknya tetap fidzimmah. Naam, fidzimmah dalam dirinya, zatnya. Tetap. Jazakumullah khair. Sahihan. Al-hawala itu hawalatul dain maksud di sini. Karena dia ada dua bentuk hawala, hawalatul dain, hawalatul zimmah. Pengalihan hutang, kemudian pengalihan tanggung jawab. Pengalihan hutang di sini, bila A berhutang kepada B sejumlah 1 juta. Kemudian C berhutang kepada B dengan nominal 1 juta juga. Ketika A menagih hutangnya, piutangnya kepada B, B mengatakan, A, C juga berhutang kepada saya dengan nominal yang sama. Silakan Anda langsung minta kepada dia. Ya. Ini dimaksud dengan hawalah. Wa'da surah syekh. Bentuknya. Maka syaratnya, syaratnya ridha al-muhil. Ya, al-muhil di sini adalah orang yang mengalihkan, yaitu si B yang tadi. Kan dia mengalihkan hutang piutang utang dia ke A kepada C. Ya. Kemudian qabulul muhtal, yaitu orang yang dialihkan, si A menerima. Kalau dia tidak menerima, ketika dia menagih hutangnya kepada B, B mengatakan C juga berhutang kepada saya dengan nominal yang sama. Tagih kepada dia. A mengatakan, oh saya enggak enak. Atau dia mengatakan C orangnya saya enggak kenal. Enggak enak saya nagih kepada dia. Atau saya kenal dia orangnya adalah susah kalau untuk bayar hutang. Ya. Kalau muhtal, A dalam kasus ini menerima, sah. Kalau tidak, tidak. Ya. Dan tidak disyaratkan ridha si C. Al-muhal nilai. Karena bagaimanapun si C akan membayar hutang, baik kepada B ataupun kepada A. Baik. Sana. Tafadhal. واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع. Dan kesepakatan antara yang dialihkan hutangnya dengan yang memiliki hutang dengan dalam jenis dan nauknya. Wal hulul. Wal hulul wa ta'jil. Hulul yaitu naik dan ditangguhkan. Iya, baik. Kemudian syarat selanjutnya katakan muallif Abu Syuja' dalam hal ini, ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, yaitu yang ada dalam tanggungan si B kepada A dan si C kepada B. Terbayang saya, San? A, B berhutang kepada A. C berhutang kepada B. Maka apa syaratnya selain tadi redo yang keduanya? Kemudian syaratnya adalah sama fil jinsi, artinya A B berutang kepada A sebanyak 1 juta rupiah, bukan dolar. Ini jenis. Sama uang. Wanau, jenis lebih besar daripada nau. Jenis mata uang bisa. Kemudian bagiannya mata uangnya apa? Hutangnya adalah mata uang. Kalau hutangnya adalah beras umpamanya, harus sama-sama beras. Kalau jenis matanya mata uangnya mata uang, harus sama-sama uang. B berutang kepada A rupiah. Rupiah ini nau-nya, bagian dari uang. Kemudian si C berutang kepada B juga rupiah. Kalau B berutang kepada A rupiah, sedangkan C berutang kepada B dolar, walaupun dengan nilai tukar yang sama, nanti akan masuk dalam pembahasan sharaf, tunai atau tidak pengalian hutang seperti ini. Karena persyaratan tukar menukar rupiah dengan dolar haruslah tunai. Wal hululi wa ta'jil, yaitu tunai dan tidak tunainya. Artinya B berhutang kepada A dalam tempo pembayaran 3 hari. C berhutang kepada B seminggu. Ini tidak sama. Dalam kasus seperti ini tidak boleh B mengalihkan utang dia dari A kepada C. Karena C akan mendapat mudharat. Maaf, karena A akan mendapat mudharat. Tadi gajinya 3 hari, kok jadi 7 hari? Karena hutangnya si C kepada B 7 hari. C tentu tidak akan mau bayar atau memang belum jatuh temponya untuk membayar. Baik. Wa tabra'u biha dhimmatul muhil. Dan terbebaskan tanggungan yang berhutang itu B kepada yang menghutanginya. Ya, baik. Dengan demikian, ketika A menyetujui, kalau umpamanya B mengatakan, A, saya berhutang kepada Anda 1 juta. C, berhutang kepada saya juga 1 juta. Silakan tagih kepada C hutang, piutang Anda kepada saya atau hutang Anda kepada saya. Dia setuju. Berarti si B sekarang tidak ada lagi hutang sama sekali kepada A. Baik. Jazakallahu khair. Di antara masail, jazakallahu khair, Sahsan, di antara masail mu'asyarah yang berkaitan dengan hawalah, masuk dalam hal ini transfer uang. Bila Anda memiliki rekening, ada jenis transfer yang Anda tidak memiliki rekening di bank tersebut, bisa Anda setorkan uang kemudian transferkan ke rekening yang lain. Ada juga yang Anda memiliki rekening di sana. Kenapa? Karena bentuk akad kita menabung lembaga keuangan adalah kita meminjamkan uang kepada dia. Oleh karena itu, pertambahan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, ya, bila akadnya adalah qard, ini riba. Bila kita meminjamkan uang kepada bank dan akadnya qard dan qanun al-wad'i atau hukum-hukum perundangan perdata di negara-negara Timur Tengah menyatakan bahwasanya bentuk akad dari menabung itu adalah akadnya memberikan hutang, nasabah memberikan hutang kepada bank. Ya. Bila kemudian nasabah ini berhutang kepada pihak yang lain, ya, lalu diminta bank untuk menyerahkan kepada orang tersebut, atau orang tersebut ambil dari rekening dari bank tersebut, makanya termasuk hawal tudin juga. Berbeda dengan hawalah atau transfer yang bila Anda tidak memiliki rekening di bank tersebut. Ya. Makanya tidak termasuk dalam hawalah dan tidak perlu persyaratan hawalah yang tadi. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan. Mendengar setelah pemirsa Raja TV, demikian pembahasan dari bab al-hawalah atau pengalihan hutang kepada pihak yang lain. Dan untuk memperjelas atau memperdalam materi, bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan ini, kami persilahkan di layanan interaktif kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177765543 dan kita berikan untuk satu kesempatan dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, saya kembali di 0218236543 8236543 bersama Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala dalam pembahasan bab muamalah dari kitab Al-Ghay wa Takrib, dan pagi ini kita membahas al-hawla atau pengalihan hutang. Baik, halo. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Ardi di Sumatera Utara. Bapak Ardi di Sumatera Utara. Silakan, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Fardi. Ya, gini, Ustaz. Saya kan punya kedai, Ustaz. Ya. Kedai sembako lah gitu. Ya. Langganan saya minta supaya kedai saya ini ditangkan, Ustaz. Apa ini, apa? Kedai saya ini ditangkan, Ustaz. Kurang jelas, Fardi. Ya, kedai saya ini minta langganan saya supaya diutangkan gitu, Ustaz. Di? Cuman di situ saya minta utangkan. Pelanggaran Anda ada yang berhutang. Iya. Terus? Cuman saya minta situ utang sama kontan itu beda, Ustaz. Beda harganya. Iya. Iya, tapi kalau dia kemudian berutang namanya 1 bulan, terus minggu. Kemudian terlambat lagi, nambah lagi ya, atau tidak? Bulan, Ustaz, ya. Tidak. Pardi. Tidak. Tidak. Kalau tidak enggak ada masalah, boleh insyaallah taala. Ya, ya. Boleh jadi Ustaz ya? Boleh. Itu saja Pak Ardi. Ya. Baik. Ya, makasih Ustaz ya. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Apa Ustaz Ihsan? Ini tidak termasuk dalam dua harga sebagian orang memahami ini dua harga Ustaz. Bai'atan fi bai'ah. Ya, khi, makna sering pernah kita jelaskan makna hadis bai'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bai'atan fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Di antara pendapat tafsir yang paling bagus dalam hadis adalah Imam Syafi'i langsung dalam kitabnya Al-Umm. Kalau berpisah, tidak dijelaskan mana yang diinginkan dia, ia ini termasuk dalam dua jual beli dalam satu jual beli. Bai'atan fil bai'ah. Contoh, misalnya dia mengatakan saya ingin beli pena ini. Saya katakan saya jual. Tapi kalau cash 10.000. Kalau tidak tunai 2 minggu 12.000. Ya. Lalu si pembeli mengatakan, ya, saya beli. Bagaimana saya sah ini? Sah atau tidak? Ditetapkan. Dalam kasus seperti ini tidak boleh. Saya beli. Karena sekarang ini termasuk dalam makna hadis tadi, bai'atnya fi bai'ah. Mereka berpisah sebelum menjelaskan mana yang diinginkan dia. Apakah kamu ingin yang cash 10.000 atau yang seminggu 12.000? Kenapa tidak boleh? Karena bila diinginkan cash harga 10.000, ternyata kedai bilang cash, lalu dibawanya dan belum bayar dia. Dan ternyata seminggu depan baru dibayarnya berapa? 12. Ada pertambahan 2.000 dan ini riba. Tapi kalau ditentukan dari awal saya ingin beli satu minggu harga 12.000. Ini bukan dua harga, bukan dua jual beli. Satu jual beli dengan satu harga, yaitu beli pena ini dengan pembayaran seminggu setelahnya dengan harga Rp12.000. Baik. Kalau dia langsung keluarkan uang sini barangnya 10.000, berarti cuma satu jual beli, tidak ada dua jual beli. Bisa dipahami ini? Bisa, insyaallah. Baik. Jazakumullah khair, dan ini juga menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan via pesan singkat terkait dengan penjualan satu harga dengan dua penjualan saja. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Yadi di Jambi. Silakan Pak Yadi. Tadi gini Ustaz. Saya mau membeli sebidang tanah tapi dengan cara tidak tunai Ustaz. Terus misalnya si pemilik tanah menyuruh saya bayar 100. Terus. Dan saya menerus 100 juta. Tidak tunai. Tidak tunai. Tunai itu yang 100. Ya, sisanya saya meneruskan pembayaran di bank gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Bayaran di bank? Iya. Bapaknya bayar di bank saja? Enggak, saya bayar yang 100, terus saya bayar lagi sisa hutangnya di bank gitu, Ustaz. Maksudnya transfer ke rekening dia saja atau akadnya dengan bank? Akad dia dengan bank, Ustaz. Dia, bukan Bapak? Bukan. Enggak masalah. Enggak masalah, Ustaz. Bagiannya enggak ada masalah. Dia yang berbuat yang perlu ditanyakan riba atau tidak. Tapi bagi Anda, Anda sekedar menyetorkan saja. Jadi mana? Boleh, Ustaz? Boleh, insya Allah, Pak Yadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Yadi di Jambi. Dan kita berikan kesempatan berikutnya. Di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Pak Yadi dan Pak Ardi. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Faisal, Ustaz. Pak Faisal di mana? Saya lagi di jalan, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Ustaz Irwandi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Ya, Ustaz, mohon maaf ini, Ustaz, pertanyaan tertinggal di bulan Ramadan yang lalu yang belum sempat masuk terkait dengan zakat, Ustaz. Ya. Ustaz pernah menjelaskan kalau kita memiliki tanah yang tidak kita tempati atau rumah kontrakan misalnya, itu dihitung zakat karena dia enggak investasi. Apa betul begitu, Ustaz? Tidak. Apa saya keliru? Pak Faisal, tidak betul begitu. Oh, tidak, Pak. Ustaz. Tidak. Gimana, Ustaz? Saya ulangi. Sekarang Pak Faisal pertanyaannya, Pak Faisal punya tanah atau rumah? Saya sudah memiliki rumah dan saya tempati. Tempati. Tidak ada zakat. Terus? Kemudian saya juga punya tanah di tempat yang lain, tapi tidak ditempati, Ustaz. Sebab tidak ditempati. Ini tanah tujuannya ingin dijual atau ingin ditanamin atau hanya tidak ada tujuan apa-apa? Tujuannya nanti mau dibuat rumah juga, mau pindah ke sana, Ustaz. Tidak niat dijual kan ya? Tidak, tidak. Tidak ada zakatnya. Oh. Yang ada zakatnya kalau tanah tersebut terniat untuk dijual. Oh, baik. Dan sudah diiklankan dan sudah berlamanya 1 tahun, boleh belum laku tetap dizakatkan. Baik, baik. Jelas, Pak Faisal? Ya, jelas. Sudah dikeluarkan atau belum zakatnya? Sudah, Ustaz. Sudah, enggak apa-apa. Sedekah namanya, Faisal. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Baik, jangan merasa, jangan tarik lagi dari fakir miskinnya ya. Iya, Ustaz. Kemudian satu lagi, Ustaz, kalau rumah kontrakan, Ustaz, apakah itu zakatnya dari hasil kontrakan atau dari nilai rumah dan investasi itu, Ustaz? Kalau rumah investasi itu zakat, kalau lama-lama rumahnya habis. Oh, iya. Hanya dari uang hasilnya saja, Teh. Baik, Ustaz, baik. Syukran, Ustaz, jazakallah khair. Ayah, jelas sekali, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam terakhir. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan kaum muslimin haris. Nah, Ustaz. Mereka sangat apa ya? Sangat terpacu untuk mengakukan amal-amal soleh. Tetapi terkadang karena tidak ada ilmu sehingga memberatkan dia sendiri. Allah tidak mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk seperti demikian. Kalaupun dia keluarkan, tidak terhitung kewajiban. Itu hanya sebagai sedekah biasa. Wabillahi taufiq. Saya pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian dari pertanyaan Pak Faisal di jalan. Semoga Allah berikan keselamatan kepada antum sampai tujuan, Pak Faisal. Kita berikan kesempatan kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Frisella di Pondok Indah. Silakan, Umu. Frisella, silakan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya begini. Saya seorang GM di perusahaan kontraktor. Ya. Tapi saya tidak pernah ke kantor. Untuk apa? Untuk meeting dengan klien. Terus? Nah, setelah meeting dengan klien itu, saya hanya laporan aja ke bos kalau SPK udah oke. Nah, kebanyakan klien saya itu instansi pemerintah. Ya. Dia menitipkan komisinya di SPK itu. Ya, jadi bos bayar komisi ke dia. Intinya dia adalah pegawai pemerintah. Iya, betul. Tidak boleh berisuah ini dan berdosa. Jangan berikan ke dia, walaupun dia nitip, jangan kasih. Oh, itu dosanya saya atau perusahaan, bos saya? Kalau ibu yang memberikan, ibu termasuk dosa yang memberikan. Perusahaan juga berdosa. Kan kontraknya dengan perusahaan. Saya hanya tapi kan ibu yang menyetujui. Ibu setuju atau tidak? Kalau ibu tidak setuju, kan tidak bakal keluar. Cukup ibu. Jadi itu dosa ya Ustaz? Iya ibu, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup tanpa harus ibu bersedekah sekalian. Cukup bertobat dengan diulangi lagi. Terus mengenai gaji saya, kalau saya nggak pergi ke kantor, jadi hanya laporan aja, itu sah nggak gaji saya, halal nggak? Kantor menyatakan boleh, kalau boleh tidak ada masalah, halal ibu. Nah. Terus gimana solusinya kalau misalnya saya nggak dapatkan SPK itu, kalau instansi pemerintah kan kalau nggak ada titipan nggak mau ngasih Ustaz. Allah selalu melapor KPK ibu. Sebelumnya lapor kepada Allah Jalla Fi'ula. Baik, itu saja ibu Faisal. Jangan sebutkan instansi sekarang ibu ya, kasihan. Enam, jazakallah khair ibu Faisal di Pondok Indah. Semoga Allah mudahkan untuk istiqamah di atas sunnah dan menjadi rezeki dari hati yang halal, Ustaz ya. Sahih. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan atau kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membayar hutang sedangkan orang yang saya pinjam uangnya sudah meninggal? Dan dalam pertanyaan yang lain, sampai sekarang saya tidak menemukan orang tersebut satu walaupun sudah jatuh tempo. Bagaimana solusinya? Jazakallahu khair. Allah barakik. Hutang tetap dibayar. Bila orang yang sudah meninggal atau tidak ditemukan, cari ahli warisnya, istri atau anaknya atau keluarga kerabatnya. Bila tidak ditemukan juga dan Anda sudah berusaha keras, maka sedekahkan atas nama dia. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh banyak para ahli sunan tentang Ibn Mas'ud yang dia membeli budak. Setelah budak itu dibeli, dibawanya ke dalam rumah budaknya dan ingin ngambil uang. Ambil uang zaman dahulu, harga budak umpamanya 7 ribu, ngitung uang 7 ribu, satu keping, 1, 2, 3 sampai 7 ribu, Masya Allah. Ketika diambilnya, uang sudah terkumpul, ingin keluar bayar, yang penjual hilang sudah. Terlalu lama kali menunggu atau ada sesuatu kebutuhan dia mendadak, walhasil tidak datang lagi. Dan dia tidak mengatakan, ini berarti malaikat memberikan budak gratis. Tidak ya, akhi. Lalu, kemudian, uang itu disedekahkannya kepada fakir miskin atas nama orang yang menjual budak itu. Dan mengatakan, ya Allah, sungguh sudah saya tunaikan kewajiban saya. Semoga engkau menerimanya. Semoga Allah sampaikan kepada orang tersebut dalam bentuk pahala yang lain. Jazakumullah khair. Demikian jawabannya. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki piutang kepada salah seorang kerabat dan dia berhutang cukup besar. Berkali-kali saya menagihnya namun tidak kunjung datang atau tidak kunjung dibayar walaupun sudah jatuh tempo dan sudah diberikan penangguhan beberapa kali. Sehingga saya bosan dan tidak mau menagihnya kembali. Apakah saya masuk ke dalam pihak orang yang memberikan membebaskan hutang atau tidak? Karena tidak ada keikhlasan dalam jiwa ini. Iya. Ini perlu diingatkan kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, matalul ghani zulmun. Orang yang berhutang dan dia mampu bayar, walaupun belum jatuh temponya dia harus bayar. Kecuali kalau ada kena denda, dibayar maju itu lain hal. Terkadang sebagian lembaga keuangan, kalau Anda bayar hutang maju, malah kena denda. Bila tidak ada denda dan mau terima, saya berhutang, saya bayar sebulan lagi perjanjian. Baru 3 hari, Anda dapat rezeki dan bisa membayar hutang tersebut. Maka bayarkan secepatnya. Bila Anda tunda sampai akhir bulan, seperti kesepakatan, Anda berdosa. Ini termasuk matal. Jelas ini? Apalagi pada waktu tempo sudah disepakati dan Anda mampu. Kecuali tidak mampu. Panaziratun ila maisarah, kata Allah. Wain kana zu usratin, panaziratun ila maisarah. Jika yang berpiutang itu memiliki kesulitan, maka beri masa tangguh sampai dia mampu. Dan ingat, ketika Anda berikan masa tangguh sampai dia mampu, yang beri masa tangguh mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Karena dia mentaati perintah Allah. Fanawilatun, perintah ini perintah. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Dan demikian bagi pendengar dan pemirsa dari jawaban pertanyaan antum, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hasmi di Palembang. Ana akan merubah dengan bank syariah untuk membeli mobil, Ustaz. Kemudian bank mempersilahkan saya membeli mobil ke showroom dengan akad wakalah. Apakah ini dibenarkan, Ustaz, secara syar'i? Jazakallahu khair. Tidak dibenarkan. Cukup. Sering kita bahas masalah merubah dengan bank uang syariah. Ya, ini sama saja uang diberikan kepada Anda nanti bayar berlebih. Mana jual beli mobilnya? Ya. Yang murabahah bil wakalah yang benar. Kalau ingin benar juga, saya serahkan uang kepada Ahsan beli mobil nih, hari uang 200 juta antum beli. Tapi nanti bawa lagi kemari mobilnya. Dalam akad saya menyerahkan uang kepada Ahsan ini hanya akad wakalah, bukan akad murabahah. Anda yang pamannya, Anda bawa mobil ke tempat saya untuk membuat akad jual beli nanti murabahah, ya, terjadi tabrakan, siapa yang menanggung risiko? Kalau saya menanggung risiko, betul. Tapi kalau Anda yang menanggung risiko, saya mau enggak ke start mobilnya tabrakan dan saya ditabrak dari belakang dan lari. Ya. Dan lari dia. Tabrak total loss atau setengah, total loss itu masih hidup ya, enggak total loss, setengah-setengah. Sekarang kalau saya katakan ya udah enggak masalah. Sekarang berarti saya jual kepada Anda merubah dengan mobil kondisi seperti sekarang. Memang Anda beli 200 juta tapi sekarang kondisinya 150 juta. Anda mau beli harga berapa sekarang saya jual. Itu boleh. Siapa yang mau seperti ini? Dan ini tidak mungkin terjadi di lembaga keuangan. Maka wallahu taala alam. Akad bil murabahah bil amil bisyara' yang terjadi di lembaga keuangan syariah pada masa sekarang ini menurut saya belum, menurut saya tidak jauh berbeda dengan riba. Ya. Belum lagi nanti denda keterlambatan dalam pencicilan dalam pembayaran cicilan. Ada dikenakan denda keterlambatan dengan istilah bahasa Arab gharamah ta'khir. Gharamah denda ta'khir keterlambatan, penalti. Dan ini adalah anzirni azidka. Jadi riba jahiliyah, beri aku masa tangguh, aku tambah. Di masa jahiliyah, riba yang dilarang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang riba itu adalah ketika Ihsan berhutang kepada saya, ya, kemudian ketika saya tagih, Ustaz, Ihsan mana hutangnya? Ustaz, demi Allah saya redo. Hah? Mesti tangguh seminggu lagi, saya tambah 2%. Demi Allah saya redo. Redo ini, anzirni, azidka. Saya tambah. Apalagi yang diterapkan sekarang dalam bentuk keuangan tersebut, baik syariah, tanpa redo atau tidak redonya nasabah, tetap harus bayar. Maka ribanya lebih besar daripada riba jahiliyah. Hanya saja yang terjadi perubahan nama. Nama yang sekarang menjadi penalti atau kalau tak akhir. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan demikian pendengar dan Abu Semi yang bertanya, semoga Allah mudahkan untuk mencari alternatif dari transaksi yang lebih halal dan lebih berkah insyaAllah. Bukan yang lebih halal, yang halal ya. Halal sahih. Kalau lebih halal berarti tadi halal juga. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan via telepon. Silakan ya, 0218236543. Masih dalam pembahasan al-hawalah atau pengalihan hutang. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Rafi di BSD, Ustaz. Di BSD, Pak? Iya, silakan Abu Rafi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Rafi. Ana mau nanya, Ustaz. Fadal. Ana ada penghasilan dari jual tanah. Kurang jelas. Dan pada saat jual tanah, Abu Rafi jual tanah. Iya, Ustaz. Terus? Iya, Ustaz. Kemudian hasil jual tanah itu zakatnya 2,5% sudah ana selesaikan. Ya, itu bukan zakat, ana sedekah biasa. Kenapa harus dikeluarkan zakatnya? Karena dari hasil penjualan itu, Ustaz. Diklankan sudah berapa lama? Sudah lama itu, Ustaz. Sudah berapa lamanya, berapa? 2 minggu, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Sudah 2 tahun yang lalu, Ustaz. Oh ya, kalau gitu ya. Jadi pada saat transaksi seperti itu Ustaz. Itu betul Abu Rafi, keluarkan zakatnya dua kali. Kemudian uang itu anak simpan di bank muamalat. Terus? Kemudian apakah itu masih kena zakat Ustaz? Atau zakatnya dari hasil bagi hasil aja Ustaz? Tetap masih kena zakat Abu Rafi. Kalau masih masih satu nisab uangnya dan masih dan sudah setahun lagi. Semenjak terima uang sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun Ustaz. Iya. Keluarkan nilainya sampai satu nisab. Sampai Ustaz, sampai. Keluarkan sekali. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Rafi. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218236543. Di belakang Abu Rafi, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Siswanto di Jakarta Ustaz. Silakan Pak Siswanto. Ya, Ustaz, mau nanya, kalau apa hukumnya Ustaz ya, kalau saya bekerja di bank sentral. Bank sentral, nah, maksudnya ya, di BI atau di OJK? Di BI, Ustaz. BI, terus? Ya, yang mengatur perekonomian negara, dan bank tersebut juga melakukan jual beli surat berharga negara lain. Samping itu, dia juga meminjamkan dan menerima pinjaman bank-bank dengan imbalan bunga. Dan yang terakhir itu dia juga menetapkan bunga yang berlaku untuk menjaga perekonomian yang ada di Indonesia, Ustaz. Iya, riba yang berlaku untuk menjaga perekonomian Indonesia. Nanti ya, di bagian mananya? Bagian yang bersinggung langsung dengan riba atau tidak? Tidak, Ustaz. Saya kerja di bagian manajemen risikonya. Risiko dari riba gitu? Bukan, risiko yang ada di bank sentral tersebut. Taib, jazakallahu khair, Pak Siswanto. Kalau tidak bersinggungan langsung dengan riba, ya, dia tidak terkena akil riba umikilahu. Tidak terkena larangan Rasulullah SAW yang pemakan riba dan memberikan makan riba. Tetapi termasuk tolong-menolong dalam melancarkan ribanya. Wabillahi taufiq. Nah, cukup jelas Pak Siswanto jawaban dari Ustaz, semoga bisa difahami dan barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Satu pertanyaan sebelum kami terima dari telepon kembali, cukup banyak yang masuk terkait dengan fenomena dan fatwa yang menyebutkan tentang haramnya BPJS. Mungkin bisa dikomentari barakallahu fiik. Banyak sekali Ustaz. Terlalu banyak media-media yang mencari fatwa haramnya BPJS. Nah, iya teh. Bagus fatwanya haram BPJS. Iya, dalam buku harta sehingga saya jelaskan bahwa BPJS adalah haram. Baik. Berarti keharaman tersebut bagi masyarakat yang memang sudah terlanjur dan terpaksa dan dipaksa untuk melakukan demikian, apa boleh buat? Baik, demikian, dan kita angkat kembali via telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang bertanya, masih ada beberapa waktu, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung dalam pembahasan kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari Umu Aisyah, Ustaz. Umu, di mana Umu? Aisyah. Di mana? Di Tangerang. Silakan Umu Aisyah. Ustaz begini, kita punya rumah satu warisan keluarga. Tidak jelas, Pak. Rumah satu warisan keluarga, kemudian? Iya. Rumah tersebut kita ikhlaskan untuk dijual. Rumah warisan tersebut diikhlaskan untuk dijual? Iya, benar. Kemudian, yang pertanyaan saya, apakah nanti mengeluarkan zakat dari rumah tersebut? Kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil penjualannya, Umu, ya? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya? Iya. Baik. Allah berikrik. Allah Akbar. Sering saya dengar pertanyaan dari kaum muslimin, saya habis jual rumah, apakah saya mengeluarkan zakat? Saya habis jual tanah, apa saya mengeluarkan zakat? Saya habis jual cabai, keluar zakat atau tidak Anda? Habis jual beras, habis jual kursi, keluar zakat atau tidak? Kenapa harus tanah dan rumah dan mobil saja? Ya. Maka seperti ada pemahaman yang salah di umumnya kaum muslimin kita yang memahami bahwa ada zakat dari jual beli tanah. Zakat jual beli memang ada, zakat perdagangan. Tapi kalau tujuan Anda beli tanah untuk tujuan dijual lagi, itu enggak terkena zakat dalam perniagaan. Tapi kalau Anda menjual, seperti tadi, jual untuk warisan dibagi, agar bisa dibagi uangnya, ini tidak ada zakatnya. Ya. Kecuali sudah diiklankan setahun belum laku. Ini memang termasuk harta perniagaan dia. Jual diiklankan setahun belum laku, ia keluarkan zakat satu tahun. Tapi kalau langsung laku sebelum satu tahun, tidak. Tidak termasuk dia. Walaupun tujuannya bukan untuk walaupun tujuannya bukan untuk, tapi tujuan adalah uang, dan uang adalah terkena zakat. Demikian Mu'aisyah, jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Ramon di jalan. Eh, maaf Pak Ramon, mungkin dikecilkan dulu volume suara radionya, ada feedback. Iya. Begini Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau saya ini kerja di salah satu kontraktor yang kerjaan kontraktor itu bangun gedung-gedung bank konvensional. Nah, iya. Saya kerja udah lama sekali, udah 14 tahun, itu gimana Ustaz ya? Alhamdulillah halal ya, akhi. Antum bangun gedungnya bukan bikin sistem ribanya kan? Bukan, jadi gedung-gedung bank konvensional tersebut saya sebagai kontraktor yang bangun kantor-kantornya. Enggak ada masalah insya Allah. Enggak apa-apa Ustaz ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Okay. Itu saja? Oh iya. Jazakallah khair. Pak Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati jalan Pak. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana umum? Ibu Wina di Klender. Ibu Wina di Klender, silakan. Ini mau menanyakan. Mohon maaf dikeraskan suaranya umum. Mau menanyakan ahli waris. Benar, baik. Kalau Angela. Anak perempuan semua, anak perempuan semua 6. Anak perempuan. Anak semua perempuan 6. 6. Terus ibu istri 2. Istri 2. Iya, bagaimana pembagian warisnya? Sebentar, Ibu. Iya. Pada saat laki-laki ini meninggal, istri dua-duanya hidup? Hidup. Anak 6-6-nya hidup? Hidup. Ya, berapa bagiannya masing-masing? Iya. Gitu. Iya. Untuk istri 1/8 dibagi 2. 1/8 dibagi 2. Dibagi 2. Iya. Jelas? Iya. Sisanya untuk anak 6 orang tersebut. Untuk anak 6 orang. Enggak ada lagi saudara yang lain dari suami tadi? Dari suami ada adiknya 1. Ada adik laki-laki? Enggak, adik perempuan. Adik perempuan enggak dapat. Enggak dapat. Oh. Suami ada orang tua yang masih hidup? Enggak. Kemudian saudara laki-laki tidak ada ya? Tidak ada laki-laki, adik hanya adik perempuan. Hanya seperti itu, seperti tadi, berarti bagi warisnya wabillahi taufik. Oh, jadi Ustaz maaf saya ulang, istri 1/8 dibagi 2. Baik, 1/6. Sisanya untuk anak 6 orang. Iya, 6 dibagi 6 itu artinya ya, Ustaz ya? Iya. Iya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Allahu barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallahu khair, Bu Ina di Klender. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umi Ilmi. Di mana? Di Purwakarta. Dan Ibu Ilmi di Purwakarta, dikecilkan dulu Bu volume suara televisi atau radionya. Cukup dari telepon supaya tidak ada feedback. Silakan Ibu Ilmi, Ibu Yakarta. Begini Ustaz, satu tahun yang lalu suami saya itu kredit mobil. Nah, iya Pak. Kredit mobil satu tahun yang lalu Ustaz. Iya, tetapi yang mengurus itu orang lain. Yang mengurusnya orang lain, Umu? Iya, yang mengurus persyaratan orang lain gitu. Nah. Jadi intinya saya tidak tahu mau gitu masalah persyaratannya itu. Terus di dalam terus setelah tahu di dalam itu ada asuransi. Asuransi? Iya, asuransi kecelakaan itu. Nah. Terus bagaimana pertanyaannya gini Ustaz. Kan melalui bank itu ambilnya. Sedangkan saya kan tahunya begini tahunnya. Tahunnya itu saya mengambil mobil dari apa namanya? Showroom. Dari showroom ya, saya mengambil mobil dari showroom. Tahunya harga segitu, angsuran per bulan segitu. Tahunya seperti itu aja, tidak ada yang lain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di dalamnya itu ada asuransi, sedangkan saya ingin memindahkan setoran mobil ke bank itu ke bank syariah itu bisa didaftarkan. Memindahkan pembayaran ke syariah. Itu saja Umu? Iya. Baik, kita akan simak jawabannya insyaallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan semoga kaum muslim bertaubat kepada Allah Jalla fi'ala atas dosa-dosa yang telah lakukan. Membeli mobil dengan cara melalui lembaga keuangan ya adalah riba. Ya, karena bila Anda terlambat kan dikenakan denda. Kemudian Anda hanya diserahkan uang, beli sendiri. Sekarang riba ini bila dipindahkan ke bank syariah, dia akan ambil keuntungan lagi, dan keuntungan ini pengalian hutang dari hutang yang tadi. Jadi dalam hawala tentu disyaratkan harus ittifak. Sama apa Ustaz? Jins wa nur. Harus sama jenis dan macamnya. Sekarang bila Anda tinggal umpamanya hutang di bank konvensional umpamanya 30 juta. Dialihkan ke bank syariah, apakah Anda akan bayar ke bank syariah 30 juta juga? Dapat apa bank syariahnya? Dia akan menambahkan kepada Anda hutang lebih lagi. Ya. Maka ini adalah riba wabillahi taufik. Terlanjur dalam satu riba, jangan bikin riba yang baru lagi. Teruskan yang tadi dan bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, kalau bisa ditutup secepatnya ribanya. Semoga. Ibadah kanan. Baik, demikian Ibu Ilmi di Purwakarta. Barakallahu fiik, sangat jelas jawaban Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Nanti kita sampai setengah tujuh. Baik, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dini di Padang. Silakan Pak Dini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Dini. Ini Ustaz nanya, gimana statusnya? Saya kan dulu kan ambil motor kredit, terus nabi rumah dulu juga itu kredit juga. Terus statusnya sekarang gimana Ustaz? Apakah cukup bertobat atau ada cara syariah yang lainnya? Cukup bertobat saja dan lunasi utang riba secepatnya, dan barang yang sudah dia selesai sudah? Sudah lunas. Sudah selesai, alhamdulillah. Hanya yang bertobat saja kepada Allah atas riba yang pernah dilakukan. Dan tidak membuat kerja. Terus satu lagi Ustaz, saya kan punya tanah. Terus saya suruh orang olahlah tanah ini. Terus halo. Untung kalau ada untung. Mohon maaf Pak, terputus-putus, gimana diulang kembali? Ini Ustaz, saya kan punya sebidang lahan tanah. Terus saya suruh orang mendarapnya, mengolahnya. Ya. Dengan catatan apa? Terserah mau ada untung atau enggak, mau nasi saya atau enggak, terserah. Apakah itu dibolehkan? Boleh, ada sedekah namanya ini, alhamdulillah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada ini Padang. Baik. Satu pertanyaan kembali kami angkat kembali, sebelum ada beberapa pertanyaan di pesan singkat kami angkat. Silakan. Ya, 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ya, dari Umu Hamid di Depok. Silakan Umu Hamid. Iya, saya mau tanya ini Ustaz. Saya kan punya utang sama orang ya 10 juta. Baik, mohon maaf Umu, dikeraskan suaranya. Oh iya. saya punya hutang sama orang 10 juta. Hutangnya 10 juta? Iya, terus dia jadinya 15 juta. Apa 15 juta? Jadi 15 juta. Kenapa jadi 15 juta? Ya emang perjanjian gitu, jadi ada bunganya gitu. Terus kemudian saya bayar 10 juta. Udah saya bayar. Iya. Yang 5 jutanya kan belum. Nah, terus? Setelah itu saya rumah pindah. Nah, apa? Rumah saya pindah terusnya gitu kan. Iya. Sampai ada udah ada 9 tahun saya enggak pernah ketemu. Iya. Nah, kemudian pas 9 tahun kemudian saya ketemu lagi sama orang tersebut. Iya. Ketika ibu saya wafat gitu ya, di rumah ibu saya gitu. Terus orang itu bilang sama saya, katanya ibunya pernah nanya, ibu saya pernah nanya kepada orang tersebut, dia nanya utang saya sudah lunas belum sama orang tersebut gitu sebelum meninggal ibu saya. Terus dia bilang sama ibu saya, katanya utang saya sudah lunas gitu. Terus saya tanya lagi sama orang tersebut, kan saya yang 5 jutanya belum lunas, saya bilang gitu, yang ucapan terima kasih. Ibu, ibu, ya? Alhamdulillah utang ibu sudah lunas. Oh gitu. Dan 5 juta adalah riba. Ribanya itu di kesepakatan ada pada waktu itu dan bertobat kepada Allah. Dan walaupun dia minta jangan dibayar. Alhamdulillah kalau dia tidak minta. Tapi waktu saya tanya, saya ngomong, kan hutang saya 5 juta belum lunas. Tapi dia diam. Ya, semoga mungkin dia paham bahwa itu adalah riba dan dia menyesal kepada Allah Jalla wa Ala. Oh gitu. Tapi cukup, saya, berarti saya enggak perlu bayar lagi ya? Kalau ibu bayar malah ibu berdosa. Oh gitu. Baik. Oh iya. Ya, makasih Ustaz. Afwan. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ada apa tadi pesan saya kasih? Tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Baik, Ustaz, apakah ada zakatnya untuk kendaraan pribadi dan perahu yang dipakai untuk mengambil ikan? Tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang ketika kita alihkan hutang ke pihak yang lain, ternyata yang pihak tersebut agak sulit untuk ditagihnya dari orang yang menghutangi saya sebelumnya. Kemudian pihak yang menghutangi saya pun mengalihkan kembali ke saya kembali. Bagaimana ini, Ustaz? Tidak bisa. Baik. Kalau dari awal, dia redha. Nah, itu konsekuensi dari dia. Tapi kalau pihak yang mengalihkan tadi mau untuk memperbaiki, tidak ada masalah. Baik. Sekolah khair. Dan ingat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan puasa, saya tidak berpuasa beberapa hari kebelakang. Dan bagaimana takaran membayar fidyahnya, Ustaz? Apakah boleh dengan makanan yang sudah matang atau dengan beras? Sekolah khair. Boleh dengan makanan, boleh dengan beras. Takarannya tidak, Ustaz? Ini susah. Setengah sok atau maka kalau yang sudah jadi makanan untuk satu hari. Taib. Jazakallah khair dan cukup insyaAllah serta. Khitam khulus. Ya, semoga kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan oleh Allah dari riba dan dana tersebut. Kita harus mengetahui ilmunya dan berusaha untuk diberikan taufik oleh Allah agar dibersihkan dari yang diharamkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.